Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira ma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita karunia yang pantasnya kita harus mensyukuri kenikmatan tersebut. Kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa al-faragh, yaitu waktu luang. Demikian pula bahwa satu kenikmatan yang sepantasnya pula untuk kita ingat, yang dengan itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, dapat berjumpa dan menjumpai Syekh Ramadan Al-Mubarak di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa memberikan pendidikan kepada kita untuk mencapai apa yang Allah Jalla wa'ala beritakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan, diwajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian puasa. Semoga dengan berpuasa itu kalian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, karena pintu ketakwaan itu sangat banyak, sangat luas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pintu-pintu menuju kepada ketakwaan itu sangat luas. Dan masing-masing seorang muslim sepantasnya lah untuk mendatangi dengan dasar keikhlasan yang mudah-mudahan dia akan terbimbing menuju kepada hamba Allah yang termulia, seperti yang Allah beritakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan begitulah sesungguhnya sya'nu al-anbiya wal mursalin wa ibadullah as-salihin al-mukhlasin, keadaan para anbiya dan para rasul, keadaan hamba-hamba Allah yang saleh, yang senantiasa mengikhlaskan kepada Allah, bukanlah sebagai orang yang terlambat dan terbelakang dalam mendatangi kebaikan-kebaikan yang dengan itu menjadikan seorang untuk mencapai sebagai hamba yang bertakwa, tetapi tergolong barisan orang-orang yang depan dan bersegera. Ikhwan barakallahu fikum, juga tidak kalah penting dalam memenuhi kelengkapan kita dalam berpuasa ialah hifziyah. Tidak kalah penting dalam perihal untuk bisa mencapai, karena seperti tadi kita sampaikan bahwa puasa termasuk salah satu pintu untuk menuju kepada ketakwaan. Tapi pada puasa itu sendiri membutuhkan kepada kesempurnaan, yang tentunya ketika seorang berpuasa dengan sempurna berbeda dengan seorang yang berpuasa dalam keadaan puasanya penuh dengan kekurangan. Di antara pendukung menuju kepada kesempurnaan puasa seorang, kita mungkin tidak membicarakan misalnya dengan keikhlasan sebagai niat taqarrubat ila Allah, tapi adalah ilmu atau fikih bagaimana seorang berpuasa. Fikih bagaimana seorang berpuasa. Dan alhamdulillah pada kesempatan Jawrah yang ke-8 di negara kita, hadir di tengah-tengah kita beberapa masyayikh, di antaranya Syekh Ubay Al-Jabiri Habibahullah, demikian pula Syekh Khalid Al-Tafiri Habibahullah Ta'ala, demikian pula Syekh Abdul Marai Habibahullah Ta'ala, dan tempat terkhusus mungkin Syekh Khalid memberikan pelajaran pula kita usia di Masjid Manunggal, mengambil dari karya Sa'di Rahimahullah yang tentunya itu juga terdapat sekian banyak faedah dan manfaat. Hanya di sana ada pelajaran pula di Ma'had Al-Ansar yang dibimbing oleh Syekh Ubay dan Jabiri tentang kitab usia yang diambil dari matan Abi Syuja, Al-Qadi Abu Syuja, yaitu Ahmad Ibn Hussein Ibn Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i madhhaban. Perlu kita ketahui bersama bahwa matan Abi Syuja atau kitab ini merupakan kitab yang juga menjadi muqarrab, artinya menjadi kitab kebanggaan di pondok-pondok pesantren yang detiknya itu Asy-Syafi'iyah atau Salafiyah Asy-Syafi'iyah. Kalau mungkin dengan bahasa kita, pondok-pondok langitan, pondok-pondok yang belajar kitab kuning. Sementara kita putih semua ini karena ada fotokopi ya. Insya Allah kalau mau cari yang kuning ya tanya nanti mungkin di mana. Di Jogja ini di mana? Maktabah. Toko Pelangi. Surabaya banyak ya. Dan Jogja ini. Beirut itu ya. Mungkin insya Allah dapat. Jadi ini termasuk satu perkara yang sesungguhnya ingin kita sampaikan, bahwa kita ini juga bukan orang yang antipati dengan karya-karya dari para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Bahkan kita juga belajar. Hanya di situ nanti ini yang tentunya jika kita katakan betulkan syarah itu sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, seperti dalam syarah salah satu seorang ulama yang mungkin juga mereka pakai Fath Al-Qarib Al-Mujib, itu fi bayani al-fadhi at-taqrib, karena kitab ini juga dijuluki dengan al-ghayah wa taqrib. Kitab Mata Nabi Syuja itu terkenal dengan nama al-ghayah wa taqrib, dan ini pegangan para kiai. Insyaallah nanti selesai doa ini insyaallah sudah catat benar kiai ini. Nanti hajinya nyusul insyaallah. Yang sudah haji kan berarti kail haji nanti. Nah, dan mudah-mudahan dengan ini bisa mendekatkan, artinya bahwa para ulama Ahlus Sunnah itu juga bukan kemudian mengatakan antipati dengan mazhab Syafi'i. Sementara kita kenal di Indonesia itu mendominasi tentang mazhab ini. Dan terkait dengan pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala, waktu yang kemarin sempat terambil itu dari pelajaran itu dua kali pertemuan. Hanya wallahu a'lam nanti dengan penjabaran ini kita bisa dua kali pertemuan apa tidak. Kemarin coba kita praktekkan di Al-Ansor itu hampir sepekan ya. Kalau mungkin tidak sambil mendengarkan apa yang beliau ucapkan, insya Allah tadi dua hari selesai. Artinya kita ambil ringkasannya saja. Namun yang mungkin menjadi panjang kalau sambil kita mungkin mendengarkan apa yang beliau tuturkan. Nah, ayo kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fayaqulu al-Imam al-Qadhi Ahmad ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Qasbani Abu Hijai al-Shafi'i rahimahullah ta'ala fi madhhab al-Shafi'i al-Musamma الغاية والتقريب كتاب السيرة. لحظة لحظة، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام. الصيام في اللغة، الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما. والمقصود أمر الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام بالاعتذار عن الناس عن كلام الناس لأنها صائمة ولم تكن صائمة عن الطعام والشراب. ومعناه ini mungkin bukan bermakna kita mau mengatur sih ya. kalau langsung itu dalam pelajaran sih biasanya beliau yang ngatur kita, artinya kontrol terjemahkan. Kalau kita di sini mungkin kita atur ini di sini karena kita mencoba sama-sama artinya memahami tentang apa yang beliau jabarkan. Nah, setelah dibacakan tentang topik yang akan dibahas ialah kitab siam, dan nanti pada kitab-kitab itu ada pentakbiran dengan istilah kitab siam atau kitab saum, itu sama asaumu atau siam itu sama maknanya. Saum itu juga maknanya maksiat. Bahkan sebagian orang tua kita itu membahasakan dengan bahasa halus kalau bertanya siam, ya. Apa itu siam modern kan gitu ya? Siam. Tapi masya Allah, saya tahu bahasa Arab saja. Kan, ya? Sudah kenal bahasa Arab kan gitu ya? Siam itu bahasa Arab, ya? Bahasa yang fasih, bahasa yang fasih. Kakoli ta'ala kutiba alikumus siyam. Kutiba alikumus siyam. Al-Quran menggunakan kata al-siyam. Kemudian kata beliau, al-siyamu, al-siyamu fil lughah. Puasa jika dilihat dari sisi bahasa. Maknanya kalau ditinjau dari sisi bahasa, kata beliau, al-imsak. Al-imsak. Jika kita artikan kata imsak ialah menahan diri. Kata imsak itu maknanya menahan diri. Maka di kalangan masyarakat kalau waktu pagi sudah tidak ada imsak, imsak itu maknanya apa? Sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum, jangan nekat. Walaupun akarnya boleh, masih boleh. Masih boleh makan dan minum, tapi paling tidak seorang mencoba untuk menahan. Karena apa? Nanti akan ada penjelasan bahwa Rasulullah itu menghentikan dalam masalah bersahurnya dan kemudian beliau menuju ke sholat. Itu disebutkan berapa jarak antara beliau berhenti dari makan kemudian menuju sholat. Dikatakan oleh anak kurang lebih sekitar bacaan seorang ketika membaca Al-Quran 50 ayat kurang lebih 10 menit atau sekitar itu. Nah, hanya kemudian kalau dikatakan imsak, imsak, Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Begitu artinya. Di antaranya jadinya kata beliau yaitu apa yang tertera dalam surat Maryam pada ayat yang ke 26. Surat Maryam pada ayat yang ke 26. Fa imma tarayna minal bashari ahadan. Allah Jalla wa'ala berfirman, dan apabila kamu melihat satu orang dari manusia, itu Maryam, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Maryam, apabila kamu melihat seorang dari manusia, fakuli, katakanlah, katakanlah ini nadartu lirrahmani sawma, katakanlah aku bernazar, janjilannya ini nadar lirrahman untuk Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, bermakna kepada Allah, bahwa aku berpuasa, bahwa aku berpuasa. Kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan apa puasanya Maryam, yaitu falan ukallimal yawma insiya, yaitu aku tidak berbicara, aku tidak berbicara hari ini kepada seorang pun. Kemudian kata beliau hafidhullah, wal maqsud, maksud daripada ini adalah perintah Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Maryam alaihissalam atas udhurnya dia, yaitu meminta udhur kepada manusia, bahwa dia tidak mau bicara. Maryam alaihissalam tidak mau bicara dan mengatakan bahwa saya sedang puasa. Tidak bicaranya itu dikatakan saya sedang puasa, dan maknanya bukan bahwa Maryam sedang berpuasa seperti yang kita jalani, yaitu tidak makan, tidak minum, tetapi yang dimaksud bahwa tidak mau bicara. Maka para ulama menyebutkan di antara kata puasa, di antara kata puasa yang di situ mengandung makna yang sesungguhnya lebih luas, lebih luas ialah puasa diartikan dengan apa? Al-imsak, menahan diri. Menahan diri. Dengan kata lain, andai kata seorang mungkin tidaklah mengetahui definisi puasa kecuali melalui sisi bahasa, dia akan mendapatkan definisi yang sangat luas, bermakna menahan. Artinya dia akan menahan dari apapun. Dia akan menahan dari apapun. Nah. Al-imsaku anil akli wa syurub. Wa ma huwa fi hukmuhuna min asy-syahawat. Min tulu al-fajr ats-tsani إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا التعريف طيب kemudian berpotong dari di awal kata beliau معناه في الشرع. Adapun kalau dilihat dari sisi syariat, dilihat dari sisi syariat, karena biasanya para ulama ketika menjabarkan atau mendefinisikan sesuatu, definisi sesuatu itu kadang-kadang didefinisikan secara bahasa apa definisinya, kemudian secara syariat apa definisinya. Kalau ditinjau dari syariat, definisi puasa adalah al-imsaku anil akli wa syurbi, menahan dari makan dan minum, menahan dari makan dan minum. Wa ma huwa fi hukmihima, dan apa saja yang tergolong pada hukum keduanya. Apa saja yang tergolong pada hukum keduanya. Seperti menahan dari syahwat. Seperti menahan dari apa? Syahwat. Dimulai puasa itu sejak terbitnya fajar yang kedua, yang diistilahkan dengan fajar shalih. Dimulainya puasa itu sejak fajar shalih atau fajar yang kedua, ila berakhir sampai kepada ghurubus syams, berakhir sampai kepada ghurubus syams, yaitu tenggelamnya matahari. Biniyati, kemudian juga tekankan dengan didasari niat, dengan berdasarkan niat, yang mana niat tersebut ialah taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Niatnya adalah seorang berpuasa tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan bahasa yang mungkin insya Allah dipahami oleh kita semua, meniatkan untuk apa? Ibadah. Jadi puasa niatnya untuk ibadah, bukan untuk misalnya seorang mau pamer-pameran, atau seorang ingin dengan puasa tadi supaya dikatakan sebagai seorang yang rajin puasa, atau dikatakan sebagai muslim sejati dan seterusnya. Tidak, jauhkan itu semua. Berbagai macam tendensi ketika seorang menjalani puasa itu jauhkan dan luruskan niat, yang mudah-mudahan itulah yang akan mencapai atau akan dicapai oleh seorang, bahwa ibadahnya itu atau puasanya itu dihiasi menuju kepada kesempurnaan. Maka tadi kita sampaikan di awal bahwa untuk berpuasa butuh bekal. Untuk puasa butuh bekal. Di antara bekal puasa adalah ilmu, ilmu yang menjabarkan, menjelaskan tentang makna puasa. Yang mudah-mudahan puasa kita itu puasa yang memiliki arti, memiliki nilai, dan dicatat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai satu amal yang sangat mulia. Nah, kemudian kata beliau, yang mungkin nanti bisa diulang, wa bihadza ta'rif ta'lamuna umuran. تعلمون أمورا. الأول بداية الإمساك بالصيام، الثاني نهايته يوميا، الثالث أن الطعام أن الصيام ليس مقصورا على ترك الطعام والشراب، بل عن كل شهوة. ولهذا يقول بعضهم عن شهوتين البطن والفرج. الرابع النية. Kemudian kata beliau, dari definisi tadi, dari definisi tadi bahwa yang namanya puasa dikatakan apa, menahan dari apa, makan, minum, atau perkara-perkara yang menjadi apa, hukum keduanya tadi, seperti hukum keduanya, bermakna seperti hukum makan minum di antaranya apa, syahwat. Berawal, bermula puasa itu dari fajar yang kedua dan berakhir sampai tenggelamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Definisi tadi, kata beliau, akan kalian ketahui beberapa perkara. Jadi definisi tadi akan kalian ketahui beberapa perkara. Pertama, bidaya terimsak di siang. Kapan mulainya seorang puasa? Kapan mulainya seorang puasa dalam setiap hari? Kapan dia? Apakah mulainya kalau sudah habis azan subuh, atau mulainya ketika azan awal, atau mulainya jam 3, atau mulainya jam 12 malam? Karena sebagian orang karena takut ketiduran, misalnya habis ronda jam 2, jangan kita sahur sekalian, mulai dari situ dia menahan diri. Atau seorang tadi mengatakan bahwa imsak sebagai batas terakhir dan berarti apa yang kalau habis kata-kata imsak diseru itu dia makan, maka dia batal, itu juga tidak tepat. Karena mulainya seorang boleh atau seorang diharuskan menahan makan, minum dan yang seperti pada hukum keduanya, kalau adzan fajar itu sudah terkumandangkan. Nah, yang kedua berakhirnya. Adapun berakhirnya seperti yang disebutkan ialah kalau matahari sudah tenggelam. Berakhirnya kalau matahari sudah tenggelam. Dan itu setiap hari. Artinya perlu diketahui setiap hari. Kenapa dikatakan setiap hari? Karena waktu itu berubah-ubah. Misalnya sebagian punya patokan jam. Kalau hari-hari ini mungkin masih jam 6 atau jam 5.37 ya, maksudnya kurang lebih. Nah, sudah di rumah jam dinding mungkin ditandai atau dikasih bel apa-apa begitu. Pokoknya jam 5.37 harus buka. Adapun mulai daripada berhenti dari menahan makan dan minum jam berapa subuh? 4.35. Tanda itu sampai nanti akhir Ramadan. Begitu. Tepat tidak? Tidak. Karena berubah-ubah. Maka dikatakan setiap hari. Dan ini tidak bermakna bahwa seorang harus dia sendiri yang mengetahui kapan fajar sholat itu muncul. Tidak harus dia. Serahkan mungkin kepada orang-orang yang memang punya apa, keahlian. Alhamdulillah pemerintah juga sudah melakukan upaya seperti itu. Kan ada kentingan-kentingan itu jadwal apa, jadwal yang ada di jadwal abadi atau yang di masjid itu nggak tepat itu. Kecepatan 10 menit. Bagaimana? Ya iya enggak apa-apa. Saat azan kita ngopi, kita masih makan, katanya tandu lagi, imbol lagi, tambah lagi sampai 2 menit enggak apa-apa. nanti kalau masjid kita sudah ada, atau nanti kalau saya sendiri yang ada. Nah, begitu juga kalau waktu buka puasa, itu masjid-masjid itu terlambat itu. Loh, Masya Allah pinter ya. Giliran lagi apa? Sahur kecepatan. Kalau giliran lagi mau buka puasa, masjid itu semua terlambat. Terlambatnya 1/4 jam. Mungkin ya. Mungkin. Walaupun insya Allah gak ada. Ini biasanya mungkin ya 5 menit atau apa terlambat. Artinya ya mungkin sembunyi-sembunyi kalau masih sopan. Bahaya kalau lari ke masjid dia azan sendiri. Mana kuncinya? Saya mau azan. Rusak nanti masjid seperti itu. Jadi hal yang perlu diperhatikan juga masalah itu, jangan bergaya seorang kemudian sahur mungkin manjat rumah atau panjat pohon kelapa. Pengin lihat apa? Hajar apa? Hajar sholik. Istilah hajar sholik ialah pancaran sinar yang membentang, karena akan menunjukkan tentang apa? Munculnya terbitnya matahari. Bukan yang mencuat, bukan sinar yang mencuat ke atas. Bahkan di sana ada sebagian yang memahami tentang hadis sampai atap-atap rumah, kemudian pohon-pohon, kemudian bukit itu kelihatan. Wah, ini kalau diterapkan di negara kita, ya afwan, Anda ini bukan mau sahur tapi mau sarapan pagi apa itu nyambul. Terus ketawa kan begitu ya. Karena ini juga diterapkan di sebagian orang. Dan ini juga kan dia harus sunnah. Dengan mengatakan apa? Istirahat. Istirahatnya kebangetan gitu. Kebangetan sampai-sampai dalam kondisi begitu. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai bergaya ingin sesuai dengan sunnah, justru wal'iyadzu billah tahun-tahunan berlalu, puasa Anda rusak disebabkan sikap-sikap yang meremehkan, yang tidak memperdulikan. Kita harus punya keyakinan ya, insya Allah, tentang upaya pemerintah menetapkan tentang jadwal, karena ada di sana jadwal yang juga diolah oleh Departemen Agama. Departemen Agama itu juga berusaha menetapkan waktu-waktu Ramadan. Jadi paling tidak seorang harus memperhatikan, jangan bergaya tadi mengatakan subuh belum tiba waktunya, maghrib juga begitu apa terlambat ya. Begitu ya, dikatakan kalau subuh kecepatan ya, subuh dikatakan kecepatan belum tiba waktunya, kalau maghrib terlambat. Nah, cerdas ya dalam mengatur waktunya. Kemudian yang ketiga dari definisi tadi, diingatkan kepada beliau bahwa puasa itu bukan hanya sebatas meninggalkan makanan dan minuman. Ini yang juga penting untuk senantiasa kita ingatkan kepada diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, bahwa yang namanya puasa bukan hanya sebatas meninggalkan makan dan minum, bahkan harus meninggalkan seluruh perkara yang berkaitan dengan syahwat, hawa nafsu seperti marah, maki ataupun mencaci, kalau di apa tidak disenangi orang, disenggol sama orang sudah marah-marah duluan. Ini juga termasuk perkara yang harus dia jauhi, walaupun tidak sampai membatalkan puasa secara hakiki, tapi mengurangi nilai. Demikian pula termasuk syahwat, yaitu seorang dalam kondisi hati-hati ketika puasa Ramadan. Meskipun diperbolehkan seorang misalnya mencium istri, bercumbu sama istri, tapi hendaknya seorang menahan dalam artian tahu kadar dirinya. Jangan sampai dalam keadaan seorang membatalkan puasa dengan sengaja di siang hari Ramadan dalam keadaan karena sebab seorang tidak mampu menahan diri berupa syahwat. Nah, oleh karena itu sebagai ulama ada yang mendefinisikan tentang definisi puasa ialah seorang menahan dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang mendefinisikan puasa yaitu al-insaku an syahwatain al-batni wal-farj, yaitu seorang penahanan dari syahwat perut, yaitu keinginan perut, hawa nafsu perut, pengennya makan, pengennya minum. Demikian pula pada kemaluan, yaitu seorang jatuh dan perihal apa menggauli istri di siang hari. Kemudian yang keempat, niat. Yang keempat, niat. Nah. Wa hadza yu'lan annahu idza khatta wa rafidun min hadhihi al-umur lam yakun al-mar'u sahima. Wa min ba'dikum ma yusamma siyasiyyan fil 'asr al-hadith بالإغراب عن الطعام والشراب، فهذا ليس لهم أجر فيه، أو أمسك عن الطعام والشراب والجماع وغيرهما لعدم رغبته فيها. نعم. طيب. Kemudian kata beliau dari definisi tadi dan ditekankan bahwa jalan puasa itu butuh niat, perlunya niat, maka kata beliau, apabila salah satu dari empat perkara tadi, empat poin tadi, itu ada yang rusak, artinya tidak ada pada seseorang dalam puasa, perlu dikenal empat hal, yaitu apa? Kapan seorang mulai, kapan seorang mengakhiri, kemudian apa saja yang harus dia tahan. Dan dijelaskan bahwa menahan diri bukan hanya makan minum, tapi juga dari syahwat. Yang keempat niat. Yang keempat apa? Niat. Nah, kalau sampai salah satu ini ada yang rusak, artinya tidak dia penuhi, maka tidaklah seorang dikatakan dia berpuasa. Seorang tidak dikatakan sebagai seorang yang apa berpuasa. Contoh tadi terkait dengan perkara yang pertama, kalau mengatakan kapan dia harus mulai puasa. Mulainya puasa kalau sudah selesai azan subuh. Orang sudah pada apa mungkin baca Quran habis subuh, bahkan sebagian sudah sholat apa ketika matahari terbit, dia baru mulai gitu. Maka dikatakan bukan orang yang berpuasa walaupun dia sahur. Atau dalam perkara mengakhiri, belum tenggelam matahari dia sudah membatalkan puasa. Demikian pula ketika dia menahan, yang dia tahan hanya makan dan minum, tapi syahwatnya tidak dia tahan. Yang keempat, niat, dia tidak meniatkan. Tidak meniatkan baik niat dalam puasa atau tidak meniatkan bermakna tidak untuk ibadah. Tidak untuk ibadah. Kata beliau, di antara orang-orang yang mereka itu secara bahasa dikatakan puasa tapi pada hakikatnya tidak mendapat pahala adalah gaya politik di zaman sekarang. Di antaranya ialah mogok makan. Gaya politik di zaman sekarang, di zaman baru ini, dengan seorang mogok makan. Mogok makan itu jangan dikira hanya pagi sampai sore, ada sebagian yang sampai mungkin sepekan kan, gitu. Tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, kalau diartikan bahwa dia puasa, betul dia puasa karena tidak makan, tidak minum. Tapi orang semacam ini tidak punya pahala, artinya tidak mendapatkan pahala. Kenapa motivasinya? Motivasinya hanya urusan apa? Politik, urusan demo misalnya, demonstrasi, tapi ungkapannya dengan cara apa? Mogok makan. Itu tidak ada artinya sama sekali. Nah, perlu dijauhi. Yang kedua, contoh yang kedua adalah kalau seorang menahan makan, minum, dan juga menahan dari menggauli istri. Seorang dalam kondisi menahan dari perbuatan-perbuatan minum atau makan atau yang berkait dengan masalah jima. Namun menahannya tadi hanya karena tidak berselera. Misalnya dikabari kapan puasa tiba besok, sudah. Kemudian dia makan sebanyak-banyak malam. Habis itu suruh sahur. Tidak mau. Puasa kamu. Dia puasa. Kenapa? Malas. Tidak mau makan saya. Minum? Enggak saya. Enggak mau minum juga. Perihal yang berkait dengan apa? Menahan dari makan dan minum. Bukan karena niatnya puasa. Tapi karena malas. Tidak punya selera. Kepada makan, kepada minum. Atau perihal pembatal puasa yang lain. Maka semacam ini juga tidak digolongkan bagi orang yang apa? Berpuasa. Karena alasannya karena tidak apa terkait dengan makanan dan minuman saja. Walaupun dikatakan dia menahan diri, sampai sore mungkin saya malam juga enggak makan, enggak minum. Tapi karena tidak berselera kepada makanan dan minuman, maka yang semacam ini bukan juga dikatakan sebagai seorang yang berpuasa. Nah, as-sari al-radi واحد من هذه الأمور لم يكن المرء صائما، ومن ذلكم ما يسمى سياسيا في العصر الحديث بالإبراد عن الطعام والشراب، فهذا ليس لهم أجر فيه، أو أمسك عن الطعام والشراب والجماع وغيرهما لعدم رغبته فيها. نعم. تابع. قال رسول الله وشرائط وجود الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصبر. أولا قبل أن نشرع في ذكر الشروط، إذا أطلق الصيام فهو الشهر المعروف رمضان، فهو الصوم الذي أوجبه الله وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة كما يأتي في الشروط. Kemudian kita masuk kepada apa yang dikatakan musannif. Qala rahimahullah, berkata Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, wa syara'itu wujub siyam, syarat kewajiban puasa, syarat kewajiban puasa itu ada tiga, yang katanya di sini empat, salah satu asyir dalam sebagian nuskhah dikatakan arba'atu asyir, arba'atu asyir ada empat, kalau tersebut disini ada tiga. Artinya bahwa seorang diwajibkan, orang-orang yang diwajibkan puasa itu harus memenuhi syarat-syarat ini. Siapakah orang-orang yang diwajibkan itu nanti maknanya di situ. Yang pertama ialah al-Islam. Persyaratan seorang yang diwajibkan baginya berpuasa yang pertama Islam. Artinya orang harus muslim dulu. Karena selain muslim tidak ada kewajiban bagi untuk berpuasa. Yang kedua al-bulugh, kalau sudah sampai mencapai tingkatan baligh. Yang ketiga al-aqlu, berakal sehat, berakal sehat. Yang keempat al-qudrah al-saum, dikatakan wal-qudratu al-saum, memiliki kemampuan berpuasa, memiliki kemampuan berpuasa. Kemudian kata beliau sebelum menjabarkan tentang apa yang dikatakan musannif masing-masing poin ini, jadi syarat kewajiban puasa ada empat: Islam, kemudian baligh, kemudian berakal, dan apa? Qudrah, punya kemampuan. Nah, beliau sebelum mensyarah empat poin ini, kata beliau, kalimat puasa atau kata puasa itu kalau disebut secara mutlak, maka yang dimaksud ialah puasa Ramadan. Kata puasa itu kalau dikatakan secara mutlak, maka yang dimaksud ialah puasa Ramadan. Dan yang dimaksud dengan puasa Ramadan adalah puasa yang Allah wajibkan. Yang dimaksud dengan puasa adalah, atau puasa Ramadan adalah puasa yang Allah wajibkan dengan kewajiban yang bersifat individu. Kalau terkait dengan puasa Ramadan, yaitu puasa yang Allah wajibkan dengan kewajiban yang bersifat individu masing-masing, ala kulli muslimin wa muslimat, atas setiap orang muslim laki-laki dan setiap muslim wanita, muslim dan muslimah, dan tidak boleh diwakilkan. Itu maknanya individu. Mana individu yang masing-masing terbebani untuk berpuasa, sebagaimana yang akan datang tentang penjabaran syarat, syarat bagi orang yang berpuasa, seperti yang tadi disebutkan. Nah, فهو الصوم الذي أوجبه الله وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة كما يأتي في الشروط. وما عدا صوم رمضان فليس وجوبه على الدوام لأنه لأمر عارض كالنذر والكفارة وبدل دم الحج والمتعة أو قضاء الصوم أو قضاء الولي صوم رمضان عمن مات من أولياء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. Kemudian kata beliau, adapun selain puasa Ramadan, adapun selain puasa Ramadan, dia juga puasa wajib. Ada puasa-puasa selain Ramadan juga dikatakan wajib. Hanya kewajibannya itu tidaklah di atas perkara yang terus-menerus seorang mengerjakan. Kenapa demikian? Karena seorang terkadang jatuh atau terbebani dengan puasa wajib itu karena sesuatu yang datang kemudian mewajibkan untuknya berpuasa. Contohnya, seorang yang bernadar, misal ya, seorang sakit kemudian dia sembuh, dan di waktu sakitnya mengatakan, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan berpuasa satu hari atau dua hari. Nah, itu berarti wajib bagi dia. Tapi apakah terus menerus orang itu puasa? Tidak. Kalau dia tidak nadar pun juga tidak kewajiban untuk puasa. Tapi karena dia bernadar, maka Allah perintahkan untuk memenuhi nadarnya. Meskipun dalam pembahasan apakah hukum seorang bernadar itu nanti bukan di sini penjabarannya, tapi yang menjadi jelas, atau kalau seorang ingin mendapatkan keterangan bahwa ketika seorang sudah bernadar berpuasa, maka wajib untuk melaksanakan nadarnya tadi, harus puasa. Itu juga dikatakan menjadi kewajiban. Atau seorang berpuasa karena melakukan satu perbuatan yang dengannya itu dia mendapatkan denda, yaitu akan dengan kafarah, mendapatkan apa? Beban, tanggungan, itu kafarah. Contoh, seorang yang sengaja di siang hari membatalkan puasa dengan cara apa? Bersetubuh dengan istri, menggauli istri. Maka dianggap dendanya, urutannya ialah kalau dia tidak mampu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut menjadi kewajiban bagi dia. Atau seorang yang dalam kondisi menunaikan ibadah haji dan dia membawa haji, ya, sembelihan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, salah satu tata cara ibadah haji itu ada yang membawa sembelihan, dan bukan dikatakan udhiyah tapi dikatakan apa? Haji. Kemudian dia tidak memiliki, dia tidak mampu mendatangkan, maka boleh dikatakan badal apa? Haji, penggantinya berpuasa. atau untuk orang yang melakukan haji tamattu. Haji tamattu, jika dia tidak menjumpai sembilan, boleh bagi dia puasa 3 hari di kota Makkah sana, walaupun pada hari yang tasyrik. Walaupun pada hari yang tasyrik. Atau seorang mengqadha puasa Ramadan. Misalnya seorang sakit, sakitnya sepekan, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Atau seorang musafir, kepergian sehari, dua hari, tiga hari, dia batalkan puasanya, maka harus mengqadha. Artinya wajib atas dia untuk puasa sebagai pengganti apa yang dia batalkan. Atau qadha-nya wali semua Ramadan atas orang yang meninggalkan. Seorang wali yaitu keluarga yang ditinggal meninggal, maka yang ditinggalkan itu memuasakan orang yang meninggal karena ada kewajiban puasa atasnya. Dan insyaallah akan datang penjabarannya dengan rinci tentang bagaimana orang-orang yang mereka itu para wali yang memuatakan keluarganya yang sudah meninggal. Sejauh mana tingkat kewajiban, demikian pula sejauh mana harus memuatakan. Apakah mutlak, yaitu jika seorang meninggal dalam kondisi ada kewajiban beban berpuasa, kemudian ada kewajiban bagi sang wali untuk memuatakannya. Nah, ذكر الشيخ هنا أربعة شروط وفي الإسلام. وفي أول الإسلام فالإسلام شرط في قبول كل عمل، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من عمل عاملة، لا يقبل الله عز وجل من عامل عملة حتى يسلم. قال العلماء والكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. الشوق الثاني البلوغ، فلا يجب على من لم يبلغ من الذكور والإناث من المسلمين. الثالث العقل، فلا قوم على مجنون ولا على معدوم ولا على الخلق الذي لا ندرك ما هو فيه. الرابع القدرة على الصيام، وذلكم أن يصوم دون مشقة وتكلفة. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقرئ يطوقونه أن يتكلفونه. فاشتهر ابن عباس رضي الله عنه بأن هذه الآية رخصة في حق الكبير من الرجال، من الرجال والنساء الذي يتكلف الصوم، فلا يصوم إلا بجهد ومشقة. Kemudian beliau menjabarkan berkata penulis yaitu Abu Syuja rahimahullah. Beliau menyebutkan ada empat syarat kewajiban puasa. Yang pertama Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa Islam merupakan syarat diterimanya setiap amal seseorang. Itu yang harus kita tanamkan. Islam merupakan syarat diterimanya setiap amalan seseorang. Allah tidak akan menerima satu amalan yang dilakukan seseorang, apapun yang dia lakukan, hingga dia berislam terlebih dahulu. Berkata ulama, oleh karena itu orang kafir tertolak amalannya. walaupun melakukan amal kebaikan. Nah, ini yang kadang banyak kaum muslimin terkecoh. Saya itu punya tetangga yang dia itu bukan muslim, tapi bagus sekali bersedekah, berinfak, kemudian mendermakan, memberi, dan seterusnya. Nah, untuk kemudian dari situlah seorang kadang-kadang apa? Terkecoh. Terkecoh yang dengan itu seorang kemudian mengatakan berarti semua agama itu benar. Tidak. Seorang akan diterima amalnya, persyaratannya pertama ialah harus Islam. Harus Islam. Dan Islam di sini bermakna kepada Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian mengatakan kaum Nasrani juga dikatakan dia masuk kepada agama Islam. Demikian pula agama-agama yang lain, Yahudi dan yang lain, tidak. Islam yang dimaksud agama yang dibawa Rasulullah, Islam yang di mana kita peluk ini. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an ayat yang ke-23. Dalam surat Al-Qur'an ayat yang ke-23, Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka, itu orang-orang kafir. Kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, apapun dia berbuat. Dan sebagian mufassir mengatakan terkait dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Kata Allah Jalla wa'ala, dan kami jadikan amal tersebut haba'an mansura, yaitu taubahnya seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, sia-sia. Yang kedua ialah bulu. Syarat yang kedua ialah balig. Tidak wajib bagi seorang yang belum balig untuk berpuasa, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita kaum muslimin. Terus kemudian bagaimana anak-anak yang sudah mulai memayi usia-usia 8 tahun, 9 tahun, bolehkah kita ajari untuk berpuasa? Jawabannya apa? Boleh. Nah, tapi tingkatannya belum sampai pada tingkatan kewajiban. Artinya, kalau kemudian anak tidak mampu, jangan diikat anak itu, jangan dipukul, jangan disiksa, tapi diajari tekankan, jangan ditendang, jangan ditampar, jangan dimaki, jangan dicela. Kamu ini anaknya siapa? Bukan anaknya Abi dan bukan yang Umi kalau mau puasa. Anaknya siapa ya Abi? Hah? Anaknya siapa? Tetangga? Ya, jangan begitu, kasihan anak-anak. Tapi diajari dengan lembut, dengan baik. Insya Allah anak-anak itu dengan pengajaran baik, sholatnya juga akan baik pula, berpuasa pun juga akan manut. Walaupun satu dua ada yang apa? Menolak, tapi diajari. Nah, mungkin banyak anak-anak yang tidak tahu puasa karena tidak ada bentuk pengajaran kepedulian dari kepada wali atau orang tuanya. Kemudian yang ketiga, al-akal. Harus berakal. Maka termasuk yang tidak boleh berpuasa atau gugur, tidak ada kewajiban puasa, ialah orang yang gila, majnun. Atau melihat ada orang gila jalan makan, puasa-puasa mau makan, ya namanya gila ya Afiq, majnun ya. Apa yang kedua, ma'ru, yang diistilahkan kepada orang yang naqsul aql, kurang waras, bukan gila. Walaupun orang mengatakan gila, kadang-kadang dikatakan tidak waras, tetapi ini kurang waras, kurang. Kadang waras, kadang tidak. Nanti kalau pas dalam kondisi warasnya, puasa. Ayo. Yang ketiga termasuk dalam golongan ini adalah yang dikatakan al-kharij, yaitu orang tua yang sudah rusak, yang sudah rusak apa pikirannya, kelapa pikun, demikian yang dikatakan al-kharij. Kenapa semua itu dikatakan tidak ada kewajiban puasa? karena dia tidak mampu menjumpai, memahami dengan apa yang sesungguhnya. Tidak bisa memahami sesuatu yang sebagaimana mestinya. Yang keempat, al-qudrah, kemampuan untuk berpuasa. Bermakna seorang dalam berpuasa itu tidaklah dia jumpai dalam kondisi sangat terbebani, kepayahan. Sangat terbebani atau kepayahan. Karena kalau sampai terbebani atau kepayahan, maka sudah gugur bagi dia dalam hal kewajiban puasanya. Kewajiban puasanya. Seperti seorang yang sudah tua renta. Maksud di sini bukan orang yang sakit, kan begitu. Tapi jangan berpura-pura, saya ini sudah usaha, gak kuat, gak kenapa. Dan dari pagi nyangkul atau kerja berat, akhirnya duhur lapar, haus. Salah siapa ini? Salah dia. Tidak ada alasan seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian karena alasan seorang dalam kondisi, iya saya itu maisha saya, pekerjaan saya untuk punya nafkah yang ini. Nah, kalau tiap hari antum beralasan begitu, berarti satu bulan penuh juga tidak mau berbuat, kan begitu. Jadi bukan yang dimaksud kondisi kepayahan dan terbebani, yang seorang memayah-mayahkan diri, seorang membeban-bebankan diri, yang dengan itu kemudian dia batalkan tanpa alasan. Dia batalkan tanpa alasan. Dalilnya apa yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat ke 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan orang-orang yang mereka itu dalam kondisi terbebani dari melaksanakan puasa, maka mereka adalah orang-orang yang diperbolehkan membatalkan puasa dengan catatan mereka membayar penggantinya, ialah yang diserahkan kepada fidyah, memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan ditafsirkan Ibnu Abbas ayat ini keringanan bagi orang yang sudah berusia lanjut. Kata Ibnu Abbas ayat ini sebagai bentuk keringanan kepada orang-orang yang sudah lanjut, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita yang dalam kondisi mereka betul-betul terbebani. Kepayahan dalam jalankan puasa boleh bagi mereka untuk membayar yang diserahkan dengan fidyah. Itu orang-orang yang dalam kondisi tidaklah bisa berpuasa kecuali dengan usaha yang sangat payah sekali. Nah, seperti itu boleh. Boleh bagi seorang untuk kemudian membatalkan puasa dan dia ganti seharinya untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Jadi itu empat syarat yang disebutkan musannif, ya. Bahwa seorang punya kewajiban. Kenapa dikatakan syarat itu wujud? Kenapa dikatakan orang itu dibahas tentang persyaratan wajibnya puasa? Karena seorang yang bukan muslim tidak ada kewajiban puasa. Yang kedua, seorang yang dalam kondisi dia belum balik, tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Seorang yang dalam kondisi tidak berakal juga tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Seorang yang tidak punya kemampuan juga tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Dan insya Allah akan disebutkan tambahan syarat yang keluar dari catatan musannif. Itu penjelasan dari Syekh Hafidzahullah Ta'ala tentang tambahan syarat-syarat kewajiban yang lain, yang insya Allah akan kita lanjutkan. Habis itu lanjut atau? Ya baik. Tapi itu. Oh betul, saya kira habis dua orang gitu. Sampai atas. Tapi insya Allah itu sangat bagus ya. Nanti yang lain duduk, saya yang berat-berat terus. Itu katanya insya Allah. Kemudian terkait dengan waktu, insya Allah sudah tepat jam 10 ya. Nanti kalau yang menjemput kira-kira saya berangkat sendiri. Insya Allah jam 10. Upayakan jam 10 sudah bisa kita mulai, sehingga bisa kita ambil faedah yang bisa lebih lama lagi. Nah, insya Allah jam 10 ya, besok kita mulai jika tidak ada halangan apapun di izinnya Allah wajah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu qawlan hamdalahu rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.